jambu luruh di kotamu. Ku ayung sendiri langkah-langkah sepi, menikmati angin menabuh daun-daun, mencari gambaranmu di waktu lalu. Sisi ruang batinku hampa rindukan pagi, tercipta nelangsa merenggut sukma. Terwujud keinginan yang tak pernah terwujud, aku tak bisa pindah ke lain hati. Begitu lelah sudah ku harus menepi, hiduplah ditambatkan berlabuh di pantaimu. Sisi ruang batinku hampa rindukan pagi, tercipta nelangsa.